Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anggap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ankabut utawi iki ku surat Ankabut makkiyatun wa ya tisun wasituna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Utai alif lamim lu Allah, utai Allah itu a'lamu dat sing perso bimrodihi kelawan sing dikersakno Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono alif lam. Ahasiban nasu niki surat sing paling kula wedeni, kula pas latihan ngalih surat paling kula wedeni surat napa Ankabut. Mergi boten biasane Allah Ta'ala niku medhekno tiyang sing pun iman, tapi teng surah Ankabut niku Allah medhekno utawa ngekei peringatan tiyang sing pun napa iman. Niku dituntut duwe bukti loyalitasnya teng iman. Iki dituntut gada bukti loyalitasnya teng napa iman. Sehingga awalnya Allah ngendikan apa manusia itu mengira dibiarkan tanpa diuji setelah mereka mengaku nopo iman. Setelah mengaku iman justru kita nopo diuji. Mulane kula niku kepengin sowan pangeran niku posisi nate ngampanyakno sujud, syukur-syukur sering sujud. Paling enggak nate ngampanyakno nopo. Misalnya ngeten. Ini rumahnya tenangan gini, nah, sama ini para pangeran. Kita ketika normal waras, pas waras pokoknya nikmat iman, nikmat paling gede serauna nikmat gede, kaya nikmat iman bina apa? Islam, mubalik yang ngomong ngono, wong awam yang ngomong ngono, sing setengah sarap yang ngomong ngono. Tapi bareng rada duwe, bengok-bengok padahal sedua nikmat paling gede rupanya nikmat iman bina apa? Islam. Mestinya kan serah perlu lemes, serah perlu susah bareng rada duwe lemes, jadi di nikmat paling gede, kaya jika lemes. Sampai tak takoi pangeran reso jawab. Kowe takoi. Nikmat paling gede apa? Iman Gusti. Cara ana liyane ra apa-apa, ora apa-apa. Bareng gede duwe. Apa? Semper. Semulane wong kudu istighfar ya, karena kita ini punya sekian kenaifan sing luar biasa. Muni iman tapi nak diuji rahasia. Semulane kula niku nganti saiki susah, ya susah ya seneng. Susah niku engko nang awak dhewe rung diuji. Senenge niku ya kliru ya lah Gusti. Kula niku sering ndonga pengiran ngeten, tapi sampeyan aja anut kula. Mumpun Gusti kliru lah, sing penting bener. Tapi wis pengiran tok sing paham donga kula. Semulane ora sambo amini. Pun Gusti kliru lah, sing penting bener. Maksudnya keliru lah ngeten, Gusti masih kula keliru lah carane nyembah jenengan. Tetep nyembah jenengan ku bener, jenengan pantas disembah. Maksudnya cara kula salah ra Allah, sing penting jenengan tetep pantas disembah. Cara kula salah ra Allah. Mergo Allah niku kalian kekasih iku ra nuntut cara sing bener. Asal pas rontok jadab. Jadab iku ya rontok saenake dhewe. Mergo ana wong iku wiridan ngeten. Ya Allah, mbok kalau mau pergi itu bilang ke saya. Engko tak tatakno sepatune jenengan. Mbok kalau mau pergi itu bilang saya, nanti tak carikan kuda terbaik. Nanti saya hias terbaik. Terus teng crito niku Nabi Isa iku liwat, kila Nabi Musa, tapi teng riwayat-riwayat itu Nabi Isa. Nabi Isa ra nabi paling ra ngamukan, niku akhire ngamuk. Sakmene ngamuk, rumangsamu pangeran koyo kowe butuh kuda, butuh sepatu. Dimaki-maki mek Nabi Isa. Jare wong desa wae ya Nabi Allah, kula mboten niat ngoten. Kula nu saking senenge pangeran mbayangno pokoke kula urusi kula rumat. Dadi nek saking senenge pangeran apa diurusi, apa di rumah. Wene rumah. Ternyata Allah itu menegur Nabi Isa. Kila Nabi Musa. Aja mbok amuk wong iku. Aku seneng roh carane muji aku ngene. ben wong muji aku sesuai cara pandang dia terhadap aku. Mulane aja mbok nut, tapi kowe kudu nampa ilmu ku iki. Aja mbok nut. Tapi kowe aja darane ilmu iku ora ono, kowe ora ngaji kitab iku aku wis ngaji. Wong kok sombong, wong ora ngaji kok bantah sing. Nah. Ilmu iku yo ono bener e senajan to salah. Mergo wong bronto iku anane salah. Ayo jajal, kabeh kiai ora dosa gedhe nak nuruti ilmu hakikat. Aku tak rewang ini iki bela-belane agamane apa? Agamane apa iku ada bela-belane lho apa? Apa aku pangeran ndak bela-belane. Apa-apa butuh pembelaan. Tapi pangeran piyambak niku sebagai zat yang tidak sewenang-wenang. Nak ngistilahno zat iki rungono tenan. Awas kena salah paham neraka tenan. Nak ngistilahno zat iku Allah ngeten, in tukridullaha qardan hasan. Apa ora dadi maf'ul bih? Maf'ul bih ku objek tasabbih. Objek. Apa ngistilahno zat iku kowe nak ngutangi Allah. Ayo in tukridu maknane apa? Kowe nak ngutangi Allah qardan hasanah. Ya apa kok buta utangem, sing diutangake ya kowe. Tapi tiap wong nyumbang masjid istilah Allah intan suruwaha. Ya. Kowe nak nulungi Allah ya Allah nulungi kowe. Apa terus wong sing ngomong ngono ku salah? Pangeran apa lemah sehingga butuh pertolongan? Pangeran apa wis kere sehingga butuh utangan? Ora ana ngono jare Imam Ghazali jare wis pokoke nak masalah omongane wong isek, wong mahabbah ora ana ngono-ngono, nan pokoke ngono. Mulane nak ke donga koyo aku, Gusti mpun salah lah, pokoknya bener. Mpun iki mesti bener, salah lah. Maksudnya kowe nyembah pangeran salah lah, tetep bener. Wong perkarane kowe nyembah zat sing perlu di senajan to caramu. Salah. Ayo sapa sing sujud bener ning kene? Ora ana. Tapi tetep bener wong sing mbok sujudi pangeran. Meskipun carane salah. Ora carane salah piye, kowe bareng dulu imam wis sujud. Jebule wis sujud, tambah lek sujud. Dadi astine kowe yo ora eling pangeran. Ayo sapa sing salat tarawih eling pangeran? Modele dulu imame. Bareng imame sujud. Bareng sujud. Bareng sujude wis suwi. Mergo nyongkoni imame ru sujud bareng dene dulu asem wis kate. Wong sujud kok getun. Wah, asem. Aku wis kadung sujud suwi dibeli imame wis. Lha iku wong sujud ning pangeran kok getun. Iku dosa gede atau dosa cilik. Tapi pangeran yo maklumi wong celek ngene di barno ngono wae. Mulane wong aja kaya kiai, aja kaya ulama. Ulama mbek kiai tetep ana salah wong trimo manungsa. Kadang darani sujud itu nak rangine rasa, salat nak rangine rasa. Tapi yo ana ulama sing sak dhuwure ulama. Wong nyembah pangeran kok rasa. Kliru Allah yo tetep sah. Nyembah kok rasa. Mulane kula nu ngaji kita mahal iki, cah sarang kata sing ngaji kula wonten cah selawi ngaji kita mahal iki. Kita mahal iku kitab ulama sing sak dhuwure ulama. Dadi ulama e ulama. Sing iku yo nak guyonan ngoten. Saman saiki tak bedheki. Ana wong sujud sikile siji rontok diangkat, sah ta ora? Jawab, Mas. Mesti muni rasa, Mas. Apa sira kelakuane Mas Sofa? Mergo syarat sujud iku pitung anggota, gathuk, tangan loro, dengkul loro, lapangan loro. Wong nak cara kiye sing fanatik gak dipetek wae. Rasa. Macam-macam lah. Aku rasa mbok feki, aku suhune feki. Feki, emang sama gak ro. Oke, kita sepakat Mas. Sujud itu anggota pitu. Kira sujud ya ngono. Pas ngimami tok pas dhewean. Dene nak ngimami dipetek, nak ngomong ora. Kok didelok wong akeh. Wis. Berarti sujud itu nak ngono sah. Misalnya rapati ngono sah to. Enggak jawab. Enggak lho, aku sing. Nak rapati ngono iku rasa cara feke. Misalnya jengkat sikile sitok, tetangane sitok rapati sah. Saya kena diwalik. Ngerti ke diwalik? Ana wong sujud ngono, bathuke tok keramik. Terus sikile diangkat sitok, tangane diangkat sitok, sujude ning berhala, sah murtate to ora? Sah. Sah dengan meyakinkan. Lah iya digo murtad sah kok digo pangeran. Sah. Paham ta maksudnya? Gampang di murtad sampai sah. Lah iya mulane wong ngaji ben ro. Cek angel ya gue, mesti gue murtad gampang kok, tigo tak korup. Mulanya ulama singgentikan umir tu anas juda ala sabati agumen itu maknanya idealis sujud iku ngono. Tapi nak orang ngono jauh terus darani. Ono ulama sing darani iku syarat sah, ono sing darani iku syarat afdol. Faham ya? Faham tu orang meski kucuk kau tu mana? Mereka nak sing keliru ruhin aku rapa apa ruhin aku suka utuh uang di fatwani dene rangan tu. Nama Mustafa kan uangnya anteng, jenggotan terus ngomongan hati-hati. Iku sekali ilmu nek keliru iku menyesatkan mereka. Napa orang tu cenderung percaya? Napa cenderung? Lalu sekali ono uang khusuk kok fatwani keliru paling bahaya kanggo agama. Disebut fasadun kabirun, alimun mutahatiku wa akbarumin hujahilun. Nah, saiki sampean tak bedheki. Allah iku zat sing paling kuwasa. Ngistilahno zate yo intan suruh kowe nak nulungi Allah. Apa iso mbok mabuk nak ngene iku kalimat sing salah. Wong Allah kok butuh pertolongan. Yo ora ono ngono-ngononan, prasane wong seneng kepengin nulungi apa ora sok mbok semprit. Mletemu lho apa mbok tulungi, apa pangeran sih mbok. Yo ora ono ngono, pokoke wong seneng misale kowe seneng. Hidup Nabi Muhammad, hidup Maulid. Awak dhewe kudu bela Nabi, nek ora wis bahaya. Wong kowe kok bela Nabi. Wong Nabi wis dilindungi. Tapi perasaane wong seneng ya kepingine. Bela. Ya ora usah mbok takokno. Wong kapane wong seneng ora ana hukume jare Imam Nawawi ben sauni-unine. Misale Mustafa seneng bojone, dia seneng kowe. Mergane apa, Mas? Mergane kowe ayu. Kan gak iso dimafhum. Berarti kowe aku nak wis elek sok ben kowe gedeng aku. Ya ora ana ngono. Wong senenge omongan luweh, wis ora mafhum-mafhuman. Sekali dimafhum kan fatal. Mergo kowe ayu, Dik. Wong berarti aku sok ben elek. Enggak ngono. Kowe ora seneng. Yo yo gitu. Lah iku paling angel ning gone bab mulane ihya iku ana jenenge kitab Syauqi wal Wujdan. Bab omongane wong bronto ning pangeran. Gitab omongan wong bronto iku ora ana hukume. Tapi kira usah jajal-jajal tak njadap ku buta wali. Nara wali jenenge gendeng, paham nggih? Paham nggih? Misale aku ndonga kliru wong darani jajal, lan aku darani goblok. Mulane ada orang mergo wong mesti salah. Paham? Wiridan tertinggi jari Nabi ku ngene tok. Ilahi anta-anta wa ana-ana. Iku maknane piye jajal? Ilahi anak-anak ya anta anta ilahi anak-anak mergo wis kebingungan ngredaksekno hubungane ndekne mbek pangeran wis kebingungan akhire nak wiridan ya Allah kula nggih kula jenengan nggih jenengan kula nggih kula jenengan nggih jenengan kula nggih kula jenengan nggih jenengan ayo jare wiridane ning masjid nak dobrak wong padahal iku kados sahih delok ning sahih muslim bab kabul taubat iku wiridan be ilahi anak-anak anta anta ilahi anak-anak. Tapi kok omongane wong isek, wong sing bronto. Mulane Quran iku ya ana bamenan jari Imam Sawi sing nyari Jalalain wa hadza min tanazzulatil maula al-karim. Ketika Allah mengistilahkan dirinya butuh dihutangi, butuh ditolong, itu bukti nek Allah mulang adab ning kita, seakan-akan Allah butuh kita. Padahal kita yakin Allah ghaniyun. Tapi Allah saking sopane seakan-akan butuh ke kita. Podo kita saking senenge ning pangeran seakan-akan kita siap membantu pangeran. Padahal kita yakin Allah ora butuh bantu. Mulane wong jo ngaji fikih tok, mulane wong iku ya wajib anut ulama, tapi nek ulama ndarani salate wong awam ora sam ke sujude ra dipetek. Ya nek wis ngene iku aja pati anut ulama sing rada ngawur sithik-sithik ora rada bener roh sing muni. Sah, mau tigo murtad, sah kok tigo tak korup, nuras. Iya jangan utak aku, khawatirku rai sonerang no koyo aku. Pokoknya sekarang debat tafan dan begiayi, pokoknya jadi gus bang ini, lalu dia apa? Emboran loh. Kalau aku bolak balik di tako itu yang ngoten itu, perkara ini aku muni anut gus bang, tapi balik nerang no rai so ya prono kan. Lan iki sampeyan ora sampeyan anu tak aku, engko nak pas nerangno. Ra iso. Paham ge, pokoke pokoke jare Gus Pak salate wong awam ku apik. Tapi ora sah perkarane matane Fatihah iku lahen. Sujute ora dipetek. Cara aku rasa. ya wis mung cara kowe ora cara pangeran. Iki cara kowe ora cara apa. Mulane ana ulama, ana wali, kadang ya ditegur pangeran. Apa ana ulama terus dibenero pangeran terus ya ora. Kaya Nabi Isa ditegur pangeran tentang nyalahno tukang sepatu sing apik, nyiapno sepatu. Nabi Muhammad ya tau ditegur pangeran mergo duwe teori sambutan ning gone tokoh-tokoh Quraisy mengabdikan Abdullah bin Ummi Maktum. Terus jadi sebab nuzul abasa wa tawalla anjarullah. Mulane kadang kula ora nutu ulama ora krana wani mboten. Ana fatwa-fatwa ulama sing kadang kita iku ora pati srek dalam konteks Jawa. Dalam konteks Indonesia. Saya bisa gini ya karena dididik bapak, dididik Mbah Mun, dididik guru-guru kula. Nah, jare bapaknya. Nah, iya ki fekte oleh kecangkeman. Ya. Wong abangan ra tau salat, bareng ditobatno kiai gelem salat. Salat pertama langsung gak disahno perkarane ora tumak. Ora ora rasane nyolat wong abangan wae angel ra karuan. Dekne karek muni. Ati kok atos nganti ngono jare bapak. Lah ya dalam hal seperti ini nurani kita berontak. Mosok wong abangan ra tau salat, salat pertama langsung dihukumi. Susah apa sih menengahe ra usah kecangkeman. Lah tapi kowe ngesano salate terus berarti kowe ya kiye goblok kok salate ra bener kok mbok bener mbok baro terus. Lah sing bener piye jare Pak? Kulo nggih takon. Lah sing bener sepeti Pak. Susah menengahe apa wis menengahe. Tak takoni. Mbah ya, bener salate bener ta ora? Ya salat ku apik. Mboten salate tiyang niku sah ta ora? Salat kok barang apik kok mbok soal jare Bapak. Kok barang apik kok mbok soal. Wong salat ku barang apik kok mbok soal. Zaman Nabi Sugeng istilahnya orang-orang rasa sholatnya didandani, sholatnya dibener. No, tapi kok cuma ini rasa. Ya orang tidak tahu sholat selawasi puluhan tahun bareng sholat pertama, kenangannya Mbak Arani. Rasa. Mana bener Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah presiden fakih. Nak komentari orang fakih, wahada qasin lam yadu kol buhu tuko. Kalau ini wapal, nanti mari Imam Syafi'i, itu tidak tenang. Imam Syafi'i itu ngendikannya. Fakihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu fa hadha qasin lam yadhuk qalbuhu tuqa wa hadha jahulun kaifa dul jahli ansahu ki dadi wong aja milih salah sito kowe ora oleh dadi wong sufi tok ya ora oleh dadi wong fekih tok nek dadi wong fekih tok atimu atos karane mau ana wong takluan lagi salat salate darani beras ala iya wong sungkem ning pangeran sujud kok darani rasa. Lah niku nek diwalik bahasane ra, oh sujud ning pangeran ku rasa. Wani wong fekih tak tantang. Ayo sapa sing ahli fekih? Ana wong awam salat rubuh gedang gak tumaknina gak apa. Salate rasa, Gus. Mergo sujude ku sikile diangkat. Wis tak jawab. Sujud iku sungkem ning sapa? Ning pangeran. Ana sungkem ning pangeran rasa. Sing sah sungkem ning kowe. Wani dene. Ora Gus syarate sae sujud sing ditampa apa iku kudu ngene kudu ngene. Lagi kenal pangeran ada terus gawe. Sing bener orang ngono, wong latihan itu bebas. Naik lomba itu bener lagi. Wong selate latihan kok langsung. Fahadha qasin lam yadzuk qalbuhu tuq. Terus dawe Imam Syafi'i, wa hadza jahulun kaifadul jahliyan sah. Sing wong sufi ku gobloke ra karuan. Piye wong goblok kok mimpin ya ora oleh. Misale sufi takoki. Salate sah ta ora? Sah. Lha wong salat kok ora nggo aturan. Nabi ngendikan sholu kama ra'aitu muni. Usholi nek salat kudu niru aku. Lan jadi Imam Syafi'i aja geman dadi sufi tok, aja geman dadi wong fekih tok. Sekali dadi wong alim ya kudu langsung dobel ya faqih ya sufi. Kok sampeyan wis bener ya ora faqih, ora sufi. Iku malah jos iku maksude iku. Wis bener iku. Penting aja milih. Salah situ. Nah orang kabeh enggak masalah. Paham ya? Jadi wis bener pilihan wis bener. Jadi ora melok sing kena dikritik sapa? Imam sinten? Mergo yo ngono. Sujud sing ora sah iku nek digo murtad iku. Ya digo murtad sah kok digo takarrub ila Allah. Ora. Lan wong kudu ngaji ya dadi ulama mbek wali wajib ngono. Tapi kadang-kadang kita ninggal lo dawuh ulama tapi ora krana gedhe, anut ulama sing luweh rojak, luweh arep-arep ning pengira. Mergo kadang fikih Rasulullah ya fikih model ngene. Kulo bisa memberikan beberapa contoh, tapi sama ora oleh anggota kulo. Cuma ngrungokno ilmuku, nak bantah kualat dunia akhirat. Tak jamin kualat. Ora krana kulo malat, njenengan kowe sarap tenang. Ada orang yang pegawane ku nyolong. Terus pamit Nabi, ape Islam tapi tetap oleh nyolong. Tapi jare Nabi, ya ora muni nyolong halal ya ora. Tapi ke salat to jenenge. Nggih salat. Tapi kalau ninggal nyolong ku ora iso. Nabi mentu, bareng wong nyire sahabat ana sing protes. Ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan dia tetap boleh nyolong? Jawabin Nabi, sayan ha huma yakul. Engkau anggar sering sholat, tak mendo-mendo dewe songko nyolong. Ada sahabat medit, calon-calon sahabat medit. Ya Rasulullah, saya ini gelem Islam. Tapi kalau rasa seneng Islam, aku sitok, zakat. Zakat bisa sedekah. Kalau ini aku medit, mereka boleh duit, aku anggil di tikon. Kurang, kok penak deh. Nabi ya ketika ini, serapopo medit, sementing dia sholat. Sekarang sahabat yang protes, ya mau sahabatnya kok ngurukin Mustafa, nggak senang nih protes. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang itu engkau biarkan tidak zakat? Dari Nabi, engkau nak wis Islam maklum mau dewe. Ya semuanya berada. Nak wis Islam? Ada yang sampai masuk Islam, ya Rasulullah kalau belum Islam tapi mau perang. Perang itu bertaruh nyawa, buatan kurang kalau nak perang. Dari Nabi, ya sementing gak Islam. Dari Nabi, terus sahabat, bagi, ya Rasulullah biasanya jenengan wajib no jihad, kok ini buatan wajib no. Engkau nak wis Islam suwi, seneng Islam ora jihad. Podho wong sing ora iso salat, terus salat pertama rasa benerno. Engko anggere kanca-kancane gak angkat sikile ora gak diangkat dhewe. Maksudnya aku sebagai wong alim ngiasno ngono, paham ta maksudku? Paham? Engko anggere kon jamaah terus, liyane kok gak ngangkat sikil, suwe-suwe ora sikile ora diangkat dhewe. Timbang mbok lara pertama langsung gak sida. Sholat. Itu jadi termasuk kearifan Nabi, kabeh ora spontan, ora bareng. Nah kita ini memaksakan Islam pertama langsung bener sholat, bener zakat, bener. Wong kowe dhewe sing kiai bener sithik-sithik, wong liya kok langsung. Lah iki pentinge ngaji gitu. Terus wong kudu ngerti kabeh iku proses. Ya kabeh napa? Proses. Neng awal Islam niku Nabi Allah nate ngembarno hukume khamr. Ora ngalah lo yo. Ngembarno hukume khamr. Yaiku nggone ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakar. Termasuk nikmate anggur adalah kenek mbok nggo sakaron. Sakaron apa? Sakaron apa? Mus. Mentek. Mergo dhisik ku awal Islam wong gersumpek kok gak ngombe anggur ireng yo ngeluh. Ya rohene mugo ora ngaji mena ya rontok. Terus gendhi rokok niku mergo mulane kula ngaramno rokok ora wani, perkara niku gendine no. Gendine aku. Ya padha pinter aku bangsa. Dadi tattakhizuna minhu sakar. Rumono nggih wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakar. Wes. Barang wong Islam mulai perang, niku aja rungokno lho. Masih kula gurune jenengan tapi ora usah rungokno. Tapi kudu paham. Barang wong Islam perang, Gus. Sing wong kafir ngombe arak kuwedele ra karuan, sing wong Islam mau ngombe banyu putih kudu mati. wong gendeng iso wong waras. Wah ya lara. Akhir sahabat-sahabat. Wah, wadhe nek rada ora nyabu ra kendel. Tapi aja tiru lho ya. Wis pokoke aku cerita, mulane aja rungokno. Ya. Akhire rodok ngeflek. Wontel jenenge ra pati sadar. Ya ora kabeh sahabat sing rukun-rukun niku maksude sing rodok-rodok niku sing. Nah, sahabat papan atas iku wis ora ngono. Akhire masalah khamr pangeran ngendikan kul fihi ma ismu kabir. Tapi wa manafi'u. Manafi' linnas iku contone ora kok nglalekno utang mboten nak perang iku terus kendel perkarane rondo. Perkarane musuhe ku do mabuk kuwontel. Kene waras. Mati. Akhirnya sahabat yang kau rukun kreasi. Ayo rondo, ayo. Lah, aku pasti aku pangeran urung aramno. Mulanya khamr itu jari apa ahli tareh. Khamr itu hukum sing diharamno bertahap. Pertama di barno. Oh cuma niti salah lo ya. Awas kena muni salah kutip. Kadang-kadang santri kula salah kutip. Cara Gus Bah awal Islam khamr halal goblok. Gak diharamno di barno itu di. Dijarno maknane Bu, dikhalalo ta dibarno? Dijarno. Maksudnya ora dikomentari. pertama dikomentari fihi ma ismum gabir, tapi saya dikomentari wa manafi'u linnas wa ismuhu ma akbaru min nafihi. Iku ana sahabat sing kok rugen-rugen iku terus nak ape perang. Ladala sial kan. Ana sing mati. Di mati mut iku. Bareng mati turun ayat khamr haram. Terus sahabat yo takut. Niku rugen minum Rasulullah. Tapi nggih perang. Niku hukume sepundi? Wis kadung Rasulullah. Wis ning wetenge pas mati nggih wonten. Sama nak takok ya jujur, pas mati teng wetenge kita se wonten arake. Tapi dereng jenengan umumno nak arah. Akhire pangeran dibelani Rufin. Cak riting dibelani. Disebut laisa alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun fima taim. Ora apa-apa wis kadu. Apa meneh motive kendel mah. Jadi tahu ana nginum arak dibela pangeran, tapi matine mergo perang ora oplosan, paham nggih. Jadi ku matine mergo napa? Perang. Ngombene sithik jek sadah. Mengane jek iso perang genak kakean kan. Jadi sak kelompok rugi wis pinter. Sithik wae lho yo kok nggo kendel tok yo dadi sono. Dadi mulane wong iku ngaji ben ro. Dadi wong aja kusuk tok. Mulane nak sufi tok goblok. Pokoke tok ati atos nak ora kabeh jos milih ora kabeh pokoke jare musafiu fatihan wa sufian fakun laisa wahida aja geman dadi salah sitok pilihane yo fakih yo sufi utawa yo ora fakih ora sufi paham ya? Itu yang enggak termasuk yang dikritik Imam sinten Syafi'i milih ndi milih fakih sufi wala fatihah wala sufi lawala la ilaha illa wa la ilaha illa Allah. Dadi wong kudu ngaji. Mulane dhisik tau ngalami wong kafir kendel mergo rondo nyabu, sing wong Islam wedi mergo waras. Lane kul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u. Terus wa ismuhuma akbaru. Bareng Islam wis stabil, khamr diharamno, nak ape salat tok. Engko nak wis suwi oleh. Jadi jam itu udah ngeflay ruhin, jam itu jam walu ngeflay. Nggak setengah rola sampai duhur. Gak, itu disebut la takrobu sholata wa antum sukaro. Jadi orang gemak, orang oleh minum, nak mendekati waktu sholat. Nak ada kok sholat? Oleh. Bareng ada anak sahabat, bareng nyabu, mergo nyabu ini jam itu jam walu. Setengah rola sesmarihin, tapi efeknya ijek. Maghrib efeknya ijek terus ngimami ku masyhur kulia yual kafirun akbudu ma takbudun wa antum akbudun apa akbud makmumnya bingung piye wak akbudu ma takbudun hei wong kafir aku yang nyembah yang mbok sembah sekono kaya nyembah yang tak sembah wak awur-awuran nih wak ini terus akhirnya Rasulullah persoleh ku piye kok ono imam model bodoh akhirnya Sayyidina Umar matur ya Rasulullah ini kalau keharamnya enggak jelas maksudnya nak haramnya ngeper ini akibatnya masalah. Terus akhirnya lagi ono fal antum muntar wis saiki haram to? Haram to. Lah nganti saiki. Mengane kira oleh istihad meneh mergo nganti saiki. Yo kan yo lagi nak sumpek wis rokokan ae ra oleh jajal. Yo terus kuwi dalil wa mana fi ulin nas. Yo ra oleh wis. Iku wis bar cerita iku wis napa? Wis. Lumak dari pelajaran ini kira mulane nek ana wong talukan gelem salat, cek sujude salah lah ya sahno. Qur'ane salah lah ya sah. Wis meneng ae. Manane ngesano iku meneng ae. Ambek dalan didan ya aja langsung pertama sendak kepe mbok tata, sujud ra bener mbok blesno ben nemplek. Paham iki kurang nekan iki. Kulo wis sering roh ki feke ngono. Nak muridé salat didelok kok nguri. Sing gak macet tutuk is. Wah, patek to. Kulo cilik wis mlingen kono nek ora gelem. Kulo mulai alit wis pikiran kulo sederhana. Mosok pangeran keren koyo ustadku. Kulo riyen mulai. Kulo mulai cilik wis para pangeran dadi protes. Mosok pangeran keren koyo apa? Ustad. Jebule pangeran kok apik ora koyo ustad. Kulo mulai cilik keyakinan kulo. Terus keterusan nganti saniki akhirnya gitu dadi ngoten iki. Keterusan saking khusnudzon gue pangeran keterusan ngoten iki. Kalau sering diprotes gaya fakir, tapi kan ngerti kulo, ya rada mikir, kulo nunggu setengah apel, ya takbir fakir. Maksud kulo ngeten gak? Nak sih perlu radisano, ya radisano kayak mungkin harus mondok suwi, tahu jadi kiai macam-macam leren kiai nih macam-macam. Tapi nak sholat rasa, itu bangku nih harus tahu sering tahu siap kok sholatin apa? Di jalan rukun kok sujud ramancat, oh tak kudok tenan. Harus kiai harus tahu siap juga boleh sujud tuh kok. Orang manca, nombor duit pinter kok sujud ra pinter. Sering pidato ra nombor duit pinter masuk sujud. Pinter, iku mesti pangeran ra trimo. Piye wis diuripi Islam kok kelakuane ngono. Menak wong awam ya. Pun ngira ngono iki dadi ayat iki medeni kita, apa wong nek wis iman, ngrasa iman, iku terus ora diuji. Artinya iman itu diuji. Iku mau munamuni untuk iman nikmat terbesar bareng ra di duit jebule lem. Iku jangan-jangan kita salah dalam hal ini. Tapi kita tak warai solusine. Rungokno tenan, tak ijazahi. Abdullah bin Mas'ud itu jenis sahabat yang sangat-sangat ketat. Nggih sinten namine? Abdullah bin Mas'ud. Nah, tengene ilmu sapa disebut Ibni Ummi Abdin nggih. Gelar sinten? Ibni Ummi Abdin. Niku-niku saking hati-hati nendekne kok takok ruhin. Hen pe mukmin tak kafir. Ana mukminun. Aku ya wong mukmin. Duwamu Abu Abdul bin Mas'ud. In qulta anta mukmin fa anta qulta anta min ahlil jannah. Niku maksud. Kowe nak ngaku mukmin berarti padha karo kowe mengklaim bahwa diri Anda sudah min ahlil jannah. Mergo kabeh mukmin mesti fil jannah. Kowe tak kabur. Wong kowe ora mesti iso ben husnul khotimah kok muni. Ayo jawab ana mukminun insyaallah. Sehingga kabeh murid Ibnu Mas'ud sing ketakoki, kowe mukmin, mukmin insyaallah. Kuwi dadi gerakan napa? Insyaallah. Itu begitu terus. Suatu saat Abdul bin Mas'ud ini kena nyuwun sewu ya, kena sahabat yang lugu. Lugu ya lugu. Ketika dididik Abdul bin Mas'ud, kamu jangan pernah bilang mengatakan ana mukminun haqqan, tapi harus ana mukminun insyaallah. Terus sahabat ini bilang, sahabat lugu enggak sahabat besar yang populer. Ya sahibah Rasulillah, hadihi zalatun minka. Kulo niku sing apal rapire. Hadihi zalatun minka. Ini kesalahan fatwa Anda. Abdurrahman kaget. Ngono wong tak kandhani kok. Bantah. Terus muni ngene. Wa halil iman illa antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jenenge iman pangeran dadi pangeran kok wis permanen. Cek aku swarga, cek ra neraka, ngriman mbek pangeran ayo bener. Wong pancen pangeran terus dimani kok ana syaratnya aku swarga tan neraka. Kulo niku mboten penting. Nangis Abdul bin Mas'ud. Sedak tuwa nangis iki. Semenjak itu beliau menghentikan gerakan anak mukminin. Artinya gini loh, saiki sampean tak bedhai. Umpama malaikat Jibril ngandani aku bah, aku iku ahli neraka. Apa terus tak batal loh aku menilai la ilaha illallah? Ndak, sampean jawab saja. Ndak bisa. Paribasane malaikat Jibril mung kan akeh darani bahak iku ahli neraka. Terus aku ora usah nyembah pangeran. Mesti malaikat Jibril ndak gitu maksudnya mesti. Karena Allah pangeran iku kebenaran sejati. Allah perlu disembah ya kebenaran sejati. Allah perlu disujudi ya kebenaran. Itu ndak bisa batal dengan nasib kita misalnya kita min ahli. Nah. Faham enggak maksudnya? Mulane wong nek nyembah pangeran wis nyembah senane kok mikir awake dhewe. Sujud bareng sujud ngono. Mun tak ada wangi ngeten nang kula jebule mlebu. Wong Islam amatir. Berarti mengkonvensi sujud ambek kepentingan diri. Nah, mulane kula wau marai nek wiridan Gusti, salah ra Allah. Sing penting ben. Mulane kula nak ndonga sering ngoten, ya Allah, iman kula salah lampun, salat kula salah lampun. Sing penting wong sujud nang jenengan mesti bener. Wong jenengan pancen pantes di sujud. Pun amal kula jenengan ra tompol lah. Sing penting pantese tiyang urip ya khidmat jenengan. Mula ngaji, salat, zakat. Pancen jenengan pantes dikhidmati, pantes dipilo-pilo. Soal kula mbun rokok gampang tapi mesti urusan kula enggak mengganggu derajat jenengan. Mulane wiridan niku ya salah ya lah tapi sing penting bener. Lha iku jenenge makom tertentu. Lha iku jenenge makom isa. Mulane Sayyidah Aisyah Rabi'ah Adawiyah yo. Rabi'ah Adawiyah malah parah meneh. Luwe parah timbang kula. Kula tak jek apik gelem mulang, gelem ketunan jek apik lah jek. Jek waras lah. Jek roh wong kula kan jek roh nak jenengan jek roh. Rabi'ah Adawiyah marah parah meneh. Dinak dalu iku nggawa gelas sak cingkir, gelas ya gelas-gelas tenan. Ambek nggawa obor. Tapi jek tiru kok kan. Mergo kowe mesti darani gendeng ra darani jadab.

duwe su. Samestine kaya nek sujud ya matur nuwun Gusti, matur nuwun sanget kula suweneng jenengan tedir sujud. Wong seneng tek kula. Mung jenengan tedir kula napa? Malane Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin nak salat sedina ping 1000. Ping pirohen? Iku ora kok gara-gara niat 1000 mboten. Kula nate diceritani bapak nu ndekne ku mau salat 2 rakaat. Bareng salat 2 rakaat tu nangis matur nuwun Gusti jenengan tedir kula salat. Bukti syukur kula ten jenengan jenengan nedir salat kula salat malih ora rakaat. Bareng salat malih ora rakaat, matur nuwun Gusti jenengan nedir kula nambahi salat. Kula syukur salat meneh. Nganti akhirnya saya ora krasa. Kowe tau nglakoni kok. Imam lagi 6 wis piro tak pikir. Ngono lagi wis piro kurang piro. Baru kok ora barbar. Ngono kok ora men dadi wali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karuan kula misalnya sholatnya rapati bener lewat jalur wali, lewat jalur ulama, lalu jalur apa itu? Jalur sabar kiri, rasa sabar. Suge lomo ya rasa suge. Ayo milah jalur apa? Wali kan syaratnya lewat jalur ulama. Suge lomo, kiri sabar, milah jalur timus. Ya ulama rapal jalalen. Jalur fakir sabar ya rasa sabar. Gampang suge lomo. Tapi lomanya suge zaman akhir paling sambil lihat yang di lomanya. 1 juta sekalian ya. Zaman Abu Bakar tidak sak miliar, tidak ada sak miliar tuh kanjeng Nabi. Oh, nanti ngomongin zaman akhir. Oh, diusir bojone yakin. Abu Bakar di dunia tidak ada KPP kanjeng Nabi. Abu Bakar keluarga mau digali apa? Kalau digali kali, apa Allah wa Rasul? Wani ini. Mus, misalnya bojone mentakok, kamu sudah pakai radi duit. Wis tak terobos, ya aslinya serah duit. Malah fitnah, aslinya serah duit kamu nih. Faham gitu, terus ini kalau suwon kita anut ilmu hakikat gitu. Pokoknya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi gue kudu roh nak kabeh itu hakikat itu nya la ilaha illallah. Wes mesti, cek suwargo cek rokok, pokoknya sementing la ilaha. Soal gue salah jadinya manusia, ya wastagfir lidam. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir lidam bika walil mu'minan. Nah, jadi gimana hubungan dengan pangeran ya tentu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wes kau yakin itu mesti bener. Wong iku kauluhul hak kalimatul haqqin aliyah nahya wa aliyah nam. Terus kau eling dosa misale hen. Gusti kula tapi nate sering delok teng prapatan wong bolodor-bolodor ngene terus astagfirullah. Bar iku kowe tunggu puniki profesional Gusti. Kalimat wau thayyibah lulus Gusti. Soal salah kula nggih astagfirullah. Sehingga jelas ukurannya jelas. Sing hak yo tetep hak, sing kepentingan kita di sepuro yo muni napa astagfirullah. Ojo dicampur aduk. Jenengan tarani pangeran, syaratnya nyepuro kula. Nak mboten nggih mboten lho ya neraka kok malah. Ngakoni pangeran jadi taklek. Paham iki maksud? Lani fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal ana salah ya wastagfir lita. Gampang to ajaran kula. Gampang banget. Wis gampang bener, mergo sesuai Quran hadis. Kowe ya bener mergo lugu mau ya ora sufi. Jadi Imam Syafi'i ngeritik sampean raiso. Saya kan ndak dua-duanya. Ahasibana ta nyangka sapa anasu manusa ayut roku yen to dimbarno sapa manusa ayakulo. Krana yen wis ngantong wis do ngucap sapa anas ae biko ditegese kelan pengucape anas amanna iman kita. Manusa iku apa nyangka nek wis muni amanna wa hum khalite para manusa layuf tanuna ora den uji sapa anas ayuh tabaru nek ora den uji sapa anas. Bima klan perkara yatabayanu tak tak napa ya yatabayanu kang dadi jelas bi kelawan ma apa hakikatu imanihi apa hakikate imane anas dadi wong iku aja geman ngeklaim nak dirine iku wis steril nek wis dijajal kok nang ruwet nazarat umuran apa iki kaulu ta'ala fi jamaah ing dalam jamaah amanu kang podo iman sapa jamaah. Tapi fa'adaru mongko ngarani huming jamaah sapa al musyrikun pira-pira musyrik. Dadi muni iman terus diuji mbek pangeran ditakdir disiksa wong musyrik. Ya mane terus piye imane diuji? Ya kok sampean ngene iki munamuni seneng nabi diuji. Munamuni seneng kiai diuji, munamuni seneng madrasah napa? Misale sampean seneng masjid. Lha ono imame ra nyenengno. Latihan khidmah masjid pengurus takmir malamin debat tukaran. Nah, itu diuji kudu sabar. Kurang sering dilapui, kudu sabar. latihan seneng kiai dulu kiai ini gua main tukang ngongkon ya itu keselam ya sih kudu diuji kudu napa kayak kulon latihan kiai di umat kayak rugi ini kudu sabar kudu diuji pas latihan kiai pas murid sial ya sih kudu sabar ya semua lo walaupun fatnah nalan teman-teman nguji ingsun Allah dina ingu ngake mingkau belihim sanggeng sedurunge periode sahabat nah is diuji falai alamana moko bakal perso sopa Allah Allah Aladina yang mengake sodako ngamuk de bener sopo aladina fi iman ihim ing dalam imane mengake ilmu musyahadatin dengan si Allah perso kelawan wes nyekseni tenan wes wujud Allah itu perso barang sing rong terjadi itu jenenge perso tok tapi nak barangnya sujud jenenge ilmu musyahadah walai alamana lana sini bakal perso sopo wa ta'ala al-kadibi nak ingin sing goro kabeh fi ing dalam iman munamuni iman barang diuji di servis wong musyrik ternyata balik jadi musyrik berarti buat tenu terus am hasibana tanyang kosa paladina mengake yak maluna kang kudu nglakoni sapa ladina sayiat ing boro-boro ngamal lele ai syirkat sing ngamal lele wal ma'asiyah lan boro-boro ngamal maksiat ayas bikuna eng yen to iso nyelip iso ngalahno utawa iso nglolosno sapa wong akeh nak iki apa orang-orang yang berbuat kesalahan itu mengira bahwa mereka bisa lepas dari saya yufawituna tegese iso ngepotno sapa wong akeh nak iki mana nih ketika nih pangeran je, wong nakal-nakal, wong anti wani nakal. Apa mereka mengira lolos dari saya? Coba saya. Apa mereka lolos dari mengira lolos dari saya? Gak mungkin. Yufab itu. Nah, tegese iso ngloloso sapa ngake nak kita. Fala nantakima atau fala nantakimu mengko ora nyiksa kita minhum saking wong akeh. Saai kowe elek banget bisa tegese elek banget apa ma perkara. Ayo lagi tegese perkara. Yahkumu nakang gawe hukum sapa ngake ing ma. Hukum utawi hukume wong akeh hadai kilah hukum. Di kulo suwon sangat gitu terus niki kulo suwon dan kulo gini pun umur sampaian KPW seumur gitu. Pokoknya nak iman dinikmati guys. Pokoknya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika nako fal yafrahu. Pokoknya nak iman sing suwon nang sama ora usah mikir swarga neraka pun niku gampang swarga neraka. Saat ini pun dirobong Rabi Adawiyah nerakanya dia pun dipek nerakanya pun apa? Dipek jadi Rabi Adawiyah besarkan tubuh kami sehingga neraka hanya memuat tubuh saya dan siapapun enggak sudah enggak bisa lagi masuk. Ya mergo ngoten niku nggih, wong iki kudu seneng pangeran. Seneng pangeran. Ya soal pangeran janji iki kita mlebu swarga, nggih seneng janjine pangeran. Tapi iman kita kudu ikhlas, janjine Allah mbok tafsiri saking apiane Allah Subhanahu wa taala. Kula bali di malih nggih, kula iman be Allah niku ikhlas. Tapi kita melok seneng nak dijanjini pengiran lebih suarga. Tapi kita yakin janjinya Allah itu mergo Allah apian. Orang mergo iman kita. Nah iman kita mergo al-haq mancen Allah pantas di pantas apa di iman. Kamu disebut kalimat haqqin alihanah ya wa alihanamu. Bagian aku wa alihanah. Tahlilan ini wa alihanah tapi ya. Wa alihanah terus. Alihanah ya wa alihanamu. Wa alihanu pas insya Allah minal aminin apa langsung minal aminin insya Allah ta'ala Allah ta'ala minal aminin nah, sebagian dia itu alihanah ya wa alihanamu wa bihanu pas Allah sing nomor ini wiridhani wa alihan ngosok lah apa mas kenapa pas memimpin tahlil alihanah ya nah ini Jawa Timur wa bihanu wa alihan ana sing ngopi. Ngopi ale. Ngonane rembang ngopi. Tapi yo keren kene lho, alihana ya. Mergo dipimpin Ki Mustofa, Ki Pilihan. Ki Mustofa manane kene no. Di anak rukun ge angin, rukun manane angin no. Lara jeneng lengkape Mas Rukin, wong sing diistirahatno pangeran. Mulane diistirahatno kok sugih kok rezeki. Mas Rukin niku manane istirahat iku manane istirahat, nah Mas Rukin di istirahat mulanya ya rado di istirahat itu nanti nah Mustafa itu pilihan, mulanya kalau mangkel beda orang pilihan kan di Nabi Dok, saingi mulanya kalau tak anggap, parah deh tapi ya oleh niatnya niru itu apa ya ini niatnya apa, kalau protesnya niatnya itu apa kalau rasa senang kekasih Allah disaingi jadi mulanya kalau rasa terima nah iya kan di Nabi kan Mustafa wong sing dipilih pangeran. Kulo sange seneng Nabi ra seneng nak Nabi napa? Bisa ini. Dadi kulo ya bener protes kulo. Mustafa ya bener. Tafaul kok gak oleh. Dadi Mustafa ya bener kulo. Bener. sampean yo bener kok gak ngambil sikap. Jadi yo ora sufi. Yo ora fakir. Yo ora sufi. Lah sing bener kawulane pangeran. Wah, pas iku mesti bener. Abdullah napa? Kulo suwon sangat, ya. Kulo niku sering tahajud, sering ibadah. Kulo sering nangis nek maca Quran. Nangis kulo niku. Allah niku zat sing zahir sing jelas. Wong sering ngene sing makhluk wae tak arani panas. Artinya kulo nyifati srengenge dengan sifat hakikat nak srengenge iku panas. Srengenge ya ora tau ngekeki duwe aku, ya ora tau mlebokno swarga aku. Iku wae tak sifati sesuai sifat permanene srengenge iku. Aku nak darani banyu iku ya anyep. Lha makhluke tak sifati nganggo sifat sing sak mesti. Kok aku nyifati Allah ora nganggo sifat sak mesti. Aku ya tetep muni lahul asmaul husna. Apa aku nak nyifati srengenge panas ngenteni untuk hadiah kok srengenge gak yo. Lha yo nyifati srengenge ikhlas kok nyifati Allah boten. Wong kok yo duwe isin. Kulo niku alhamdulillah jadi duwe isin. Mbok nak sampeyan karo wong kudu duwe isin. Paham ya? Ku tenang tak kandhani. Kowe nyifati srengenge panas untuk opah kok srengenge to. Mboten. Kok mbok sifati panas? Mergo kowe kepengin nyifati sing bener. Kowe nyifati Allah pangeran niku bener, bener kan? Nak bener iku buta opah apa ora perlu opah? Ora perlu opah, kowe kudu sing ikhlas. Tapi sampean ora iso bantah kulo, tapi jenenge wong Gusti kepengin bus warga. Kowe nak kepengin bus warga iku njaluk fadhole Allah. Mergo Allah iku apian jaluki wae. Tapi aja mbok kompensasekno mbek syahadatul haq. Faham iki lho maksud. Faham ya? Awas kena rafa. Artinya nak pas syahadatul haq kowe yo sing ikhlas nak darani Allah la ilah. Soal kowe kepengin swarga yo njaluk wae, mergo Allah api. Faham iki lho maksud. Dadi ora saling dicampur aduk. Faham ya muni la ilah Allah mergo demi swarga. Berarti la ilah Allah habis swarga. Penting apa? Swarga. Mergo la ilah Allah mbok anggap wasilah, swarga mbok anggap tuju. Iku ngawur ta ngawur. Saraf tak gendeng. Yo gendeng kok saraf dong, parah kok. Sing bener ya pokoke la ilah Allah kalimatul haqqin alihan ahya. Dadi kamane la ilah artine ngene lho, Gen. Pokoke jenengan Gusti ku la ilaha illallah. Kula urip nggih demi niku, kula mati nggih. Jenengan kula tangi nggih gawa la ilah. Lah pas tangi kowe ikhlas lalah ning swarga. Ya men swarga ya tetep la ilaha illallah. Soal kowe nglawani widadari ya tetep yakin la ilaha illallah. Cuma kowe manusa, Gusti ngapunten nggih kula tinggal. Kok kula bayangno sampe nang bus swarga ora sowan pangeran sih langsung peluwayon. Pesta mau. Lah ono di bojo elek nang 20 taun to, Pin. Aku yo abot tenan. Sekali mlebu swarga. Widadari piro kan 70 jare. Mulai sing keriting sing sing lurus rambute sing wis ana kabeh. Sing elek ora ana gitu. Kowe sing duwe swarga rung disowani langsung ditinggal yo. Tapi pangeran apian ngono yo ora diusir. Padahal ora kula nuwun. Jadi mulane kula suwun iki dilatih wae. Mbok yo wong duwe isin, aku darani srengenge panas. Padahal srengenge ra ngupaya aku, mergo kepengin nyifati srengenge kelawan hak. Saiki aku yo kepengin nyifati Allah kelawan hak tanpa kompen. Lah soal kepengin swarga yo njaluk wae swarga, tapi ra usah mbok kompen sasnya. Iku jenenge wong sing bener. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal kowe ngrasa dosa yo wastagfir idam tiga. Soal ngerasa dosa, ya tinggal minta apa? Sepuh? Tapi tidak usah untuk campur aduk. Tapi tidak usah apa? Jadi kayak gue sama bapakmu lah. Tak kok, bapakmu itu apa? Itu yang lahirnya aku. Tapi tidak lesu, ya jaluk mangan bapak. Terus dia mendingan, nah dikai mangan ya bapakku, nak orang ya orang. Terus kadung bapakmu, kok botalek, blok. Uang hukum kok. Jadi itu hukum matematika, buat campur, hukum sosial kan, ilmu eksak. Mbok campur. Tugale gurumu bedheki kowe, Hen. Hen, 2 tambah 2 piro? Ya tinggal bu guru, kalau ngasih uang tak jawab 4, kalau ndak tak jawab 5. Lha iku sarap tak gedeng. Gedeng jare Mas. Gedeng roket tak sing jawab. Lha kok sesuk tak koyi pangeran. Aku pangeran ta ora, Hen? Ya tinggal itu. Kalau jenengan ngekek kula swarga ya tak anggap pangeran, ora ya. Ora, sarap apa gedeng? Gedeng. Ya mulane wong kuwi duwe isin, mulane adinu aklun waladina liman. Mulane ikhlas iso dilatih. Carane yo nglatih ngono olah pikiran. Nara iso ngolah dhewe anut ulama, aja mbok olah dhewe malah repot. Paham ya, terus niku kula suwun sampean niru Abdul bin Mas'ud, betapa beliau sadar terus ngendikan, "Wah iya ya, iman iku mau iman bi Allah lan Rasul, lan Allah iku wis hak. Cek imane bener cek salah, anggar iman yo ben." Jadi misalnya ana wong kok sujud salah, sujud ning pangeran wis bener. Soal engko ape mbok dandani, mbok dandani carane dekne sujud, tapi nek sujud ya mesti bener. Mergo nyujuti zat sing perlu di sujud. Pun nggih sepakat ya, awas nek salah. Nggih yakin nggih. Mante sapane wong kana ana sapa man wiar juara parep sapa man. Ya khofu tegese duwe kuwatir sapa man. Diko apa ing ketemu ning pangeran. Mesti wedi ketemu pangeran dalam keadaan ra iman. Fa inna ajalahu. Monggo sak temne ajale Allah. Manane ajal sing ditentokno Allah bi ikman iku laatin. Yuktine mesti teko. Fal yasta'idda monggo becik persiapan sapa wong lagu maring ajal. Wawa te Allah iku asami iku dat sing midanget li akwalil ibadi maring pira-pira pengucape kawula ala limut dat sing pirsa bi afalihim lan pira-pira prilakune ibad. Wa man tasabari wong jahat iku gelem merangi sapa man jihad harbi nglawan perang kang yaiku jihad to jihad kang yaiku perang saling nglawan kafir. Awan nafsin to perang nglawan hawa nafsu. Abadi jihad nglawan nafsu we perang. Ngapa nglawan hawa nafsu? Duwe duwe kesempatan terus ora gelem iku hebat tenan. Fa inna ma wujaitu. Mane fakir sing syukur nggih barokah fakir kita ora di selera. Barokah gak di selera rapati kagan mak. Masih. Tapi nak kesuwen fakir lali pentingnya berjuang nganggo duit, makanya aja suwe-suwe. Yo kadang-kadang fakir dilereni. Kau nak kesuwen nganti raro pentingnya jihad bi amwalihim. Tapi nak kesuwen suge kadang yo lali jihad, ilinge nafsu. Padha ora jelas iku. Mun panjenengan ora bakat ora jelas. Fa inna ma yujahidu angin pestine yo jihad sapa wong di nafsi demi awak dhewe ne wong. E fa inna manfaat jihad. Mengko sak temen manfaat perjuangane wong iku ya lahu manfaat ke di wong dhewe lalillahi ora kok krana. Dingaten nggih kula warai tenan nggih. Sampeyan saiki maca selawat ning Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saiki sawangane kan kuwe ndongakno Nabi. Padahal Nabi ra buta dongane sampeyan. Mergo kita iku saking senenge Nabi maca selawat. Terus apa maknane? Apa maknane repot? Nabi tak dungakno ben ketambahan rahmat takdim sangka apa? Wah, ora tak dungakno kok berkurang rahmate. Wong kok kurang ajar kok nganti ngono. Nabi kuwi sedat paling disenengi penge. Tapi kita bukti seneng ya dungakno Nabi. Padha kowe buta seneng pangeran muni nulungi pangeran meskipun hakikate Allah ora buta pertolongan. Tapi apa istilahno date kenapa intan suruwaha yansur. Istilahno date ke intuk ridu waha. Nak kowe ngutangi apa? Niki penting kula aturaken iki berarti sakniki niku campur aduk ya. Ana wong seneng ilmu hakikat ora ro fikih, seneng fikih ora ro ilmu hakikat akhire kacau. Wong fikih ngesalno wong ra sujud darani rasa, wong nyembah pangeran kok darani rasa. Nyembah pangeran kudu sayo pangeran berhak di tapi ana wong sufi salat itu mau atine tok eling pangeran tapi rukuke ora bener, Fatihah ora bener ya padha dene. Lan aja geman fikih tok, aja geman sufi. Sing bener iku ya fakih, ya sufi. Utawa ya ora usah fakih, ora usah sufi. Niku wis pilihan terbaik niku pun ngatur kula. Wis aman ya, golput. Misalnya nak arah milih iki, semuanya aja milih iki, itu kan lumayan tuh. Lah nak carane ngilangi fitnah sause iman nggih wau kula warai nggih kados dialeke Abdul bin Mas'ud niki kula mboten bosen-bosen ngelingno nggih. Misale kowe bar iman lagi seneng bojo ditakdir pegata. Ana wong ditakdir seneng anak jebule anake nakal iku kabeh ujian. Tapi nak kowe dhewe pangeran niki seperti innama amwalukum wa auladukum napa fitnah. Kadang azwat nggih fitnah. Kabeh iku fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum ya adwal lakum. Anak mbek bojo iku adwal lakum jare pengenane ya musom. Carane ngadepi musuh anak mbek bojo piye? Lucune iku malah gampang solusine. Wa in ta'fu wa tasfahu. Kowe nak nganggep bojo iku musuh ya gampang. Sepuro nak salah iku langsung sepuro. Engko ora gak dadi musuh. Musuh ora nak berhadap-hadapan. Jadi misalnya kayak Ruhin diamuk bojone, terus Ruhin ngelayani, jenenge tukaran to ora? Tukaran. Tapi nak Rukin Melayu bojone bedak, malah mesra atau keren dibedak bojone. Wah Rukin ganteng tenan, nganti Melayu aja dibedak-bedak bojone. Mulane nak kepen ramusan mbek bojone kok diadepi. Paham ya? Iku pangerane ge rusuh. Anakem bojone iku musuh. Carane ngadepi di sepuro. Mereka nak mbok adepi tukaran, nak butikal Melayu dibedak. Tapi wong ra darani mesra bedake mbek kamu. Tapi kan tetep lucu to dadine. Nanggo kan kue kuat Melayu telung kilo, dia ni mau sak kilo. Mereka mesti kuat sing nopo lanang. Jadi pangeran ni ku, artinya ku hubungan suami istri mesti ono musuhan. Ku senasib pangeran. Inna min aswajikum wa awlatikum nopo aduwalah. Rumusnya piye wa intafu wa tasfahu wa tafi. Ya carane disepur. Misale kue seneng anak, supaya anak ku beling, ngaji ra gelem, sekolah ra gelem, senengane gitaran ngarep omah. Mesti yes, ya, wah Gusti, jenengan nyoba anak kula kok gitar, Gusti, Gusti niku seniman napa? Ujian kula. Wis ngono sik, anggap sing lucu sik. Napa cilik kula ora seni nganti jenengan wales. Jenengan wales duwe anak berjiwa napa? Seni, Gusti, Gusti. Wis ngono sik, pokoke uji sik. Napa kula sing asline nggih seneng delok gambus tapi bebo kiai menyekel gitar tapi nak ana wong nyain gitar apik kula rungokno. Lah sakniki pun menjelma dadi anak kula sing gitaran. Lho iso wae kan, kowe kiai gitaran isin. Tapi nak delok konser gitaran apik wis weneng. Pangeran pirsa kelakuan nem sing elek ngene iki. Terus diwujudno anak seneng gitar. Tak baleni nak kowe kurang paham. Kowe kan kiai, nak main gitar dhewe kan isin. Tapi kowe duwe jiwa seni nak ngrungokno gitar iku seneng. Tapi nak gitaran isin. Pangeran pirsa kelakuan nem ini. Ya terus diuji dia anak seneng. Ada kowe ngeluh. Lah iku perasaane sapa? Pek jelmaane atimu to. Paham ge? Lu jawab lho. Lu di elingno pangeran kok malah. Wah, nak gitaran nurun sapa? Ya nurun bapak isin seneng gitar. Cuma bapak isin main gitar senenge mung ngrungokno tok. Tapi ora usah lebok nati lho kene iki mbok kok ora go jlok mung ngelingno, paham ya. Lan anak gitaran mus barose. Barose terus kowe evaluasi. Gusti kula yo ora seneng gitar, yo ora seneng napa-napa kok niki gitaran. Nah iku coba tenan. Tapi aki-aki ora saroko iku. Saroko anggere dicoba yo rodok-rodok. Yo rodok-rodok ngono. Kok anak itu ya cerminannya apa? Bapak, mulai Imam Ghazali didawi guru ini. Kowe kepengin roh atimu ya. Napa? Man aroda yang durul kabita fal yang duril walad. Kulo nu nate sowan ki Mansur Lasem. Ki Mansur Lasem abe Gus Koyum. Niku ra tese mbah kulo. Kulo nak ngandang Gus Koyum lek Koyum. Mbah Mansur seringe wafat niku. Dadi garwane Mbah Mansur niku Mbah Yuni Mbah Sal Mahfud. Ibu Eba Salu wadi ibu yud kulo duga lele Lukman yang terse dulu rewa bayi lele Lukman ini kulo sowan beliau mun sepuh ngijajai kulo ini kudok man aro dayang durol kabida fal yang duril walad aku nak kepen roh perasaan hatimu yang dulu anak kadang anakmu ngamuk pak urip kok sangu amin roh ngewe pak urip kok melarat terus loro kabeh pak mergo kue lahas diri perasaanku yang ngerti nak melarat itu loro kabeh dijilmak kowe ora protes mergo isin kiai akhire anakmu sing protes jajal kowe rida tenan mbek fakir anakmu lan lala yo rida wah pak sangu 2000 pak konak pak jos berhubung atine bapak ora konak cuma ape ngomong isin sing ngomongno anak Lakon bareng anake ngomong cerminane dhekne kok malah ngamuk. Iku jenenge ngamuk cerminane. Mane anak-anak wis mulai protes. Urip kok pelarat terus ra enak kabeh, Pak, Pak. Hus aja ngomong ngono. Astine sing ngomong ngono ora anak entok atimu yo ngomong ngono. Ayo saiki ayo sapa sing protes takbirku yo. Pak, urip lara kabeh jedeng angsale coplok. Lara kabeh. Saiki atimu ngomong ngono ta. Cuma aku isin. Akhire Allah ngetokno ning anak. Wis nak ngomong ngono betul. Kowe mesti betul. Sedat ta ya waladi. Kowe cuma anak mbok amuk sedat tak ya mati. Kok pinter kowe itu nak ro nak jendring estere coplok iku ora kepenak. Pinter kowe. Manjen sing enak sing selera coplok. Berarti kowe bocah sing pinter. Misalnya kita dia anak terus kelainan, jodeng angsel coplok menengai. Apa yang menengai rap protes? Saya kira kelainan tapi, kok gak ada reaksi? Yo susah lagi misalnya dia anak Omar Russo menengai, dipakani tempe, be mambu, be lombok mambu menengai. Terus anak am tetap mangan lah. Kau kan mikir anakku kok piye? Tapi anak am protes, mak lombok mambu pakai nawang. Sambil mambu pakan, lu kue lah pikiran om yuk ngono. Berarti sotakta, ya wadati. Maaf. Jadi kayak Mansur itu terakhir ngandani kulo ini. Nyura nyontok no tapi ngandani. Kulo pasti ngumpul sakit moco kitab, kulo kelas kali aliyah kan sarang. Ini man aro da'i yang dural kabida, fal yang duril walata. Wong nabin roh hati ini ku delok anak. Tapi rasa ngukumi wong dia lho, kula suwun sampun ngukumi wong dia. Wis seneng aku wong ngukumi wong dia. Yo uji cobane kowe be anakmu tok. Ora usah ngukumi. Soale kowe anak ruket bule kok bapake ora oleh. Ora oleh. Paham ya, nabi wong dia tetep wajib khusnul khusnuzan. Timan aro da yang durul kabida kabid mana napa? Ati fal yang duril balat. Ya tapi gigi awak piambak mon. Ngene kira ro anakmu kok seneng pangeran, seneng ngaji, berarti itu bener. Nak seneng duit, pas persis. Kenapa? Persis. Pak, sama nih 10.000. Kayak 10.000, kurang pak 15.000. Kue lah bapaknya amin kurang, wae. Faham ya, mau ada anaknya kurang. Gak neriman, 3 ijik kurang ya. Jari pangeran, sing perasaanku kurang terus ya kue. Sing tukang kerasa kurang, kue tak anakmu. Anakmu 10.000 mau jaluk 5.000 udah di 15.000. Kau tidak pengiran 1 juta jaluknya 1 miliar. Rakus di gue anak. Tidak sama jawab ya. Rakus bapaknya atau rakus anaknya? Rakus bapak. Mubiangi rakus. Nah iya, malah man aroda yang durul walada kadida bal yang durin. Jadi mestinya anak-anak pak sama di 10.000 bareng gue kurang pak 15.000. Kau kok pinter jong nak 10.000 itu enak. 15. Alhamdulillah cung gue pinter, tapi tetap rata turuti. Tapi aku seneng gue pinter. Jadi redaksine ngono. Fa inna ma yujadi nafsi inna wa satu nawa wa lahu nyun dat semuke anil alamin sangge mung sa alam kabeh. Ayat ini sih dikse awal ora buta manusa wal jin lan ora buta jin wal malaikat lan awal ora buta malaikat wa an ibadatihim Allah ya ora buta ibadahe manusa, ibadahe jin, ibadahe malaikat. Dadi Allah ora buta salat, ora buta sujudmu, tapi kita sing buta sujud. Waladina wong akeh amanu kang iman sapa ladina wa aminu lan nglakoni sapa ladina sholihate ing boro-boro ngamal saleh. Lan kafirun yaktine bakal ngubur ingsun. Anhum saking alladina amanu sayati meng ele-elee alladina amanu. Mulane wong ora usah sok soleh nomor-nomor. Angger kue iman mbek ngamal soleh, otomatis Allah ngelebur salam. Faham? Allah ngelebur nopo. Ora usah maksa ora salah blas gak mungkin kowe ra nabi. Penting angger kue iman amal soleh mesti salam dilebur. Mesti lho dawuh pengiran apa la kafirun anhum sayyati. Bi amali sholihat kelawan nglakoni pira-pira amal soleh. Wala radhiyan lam yaktine bakal males ingsun mbek wong akeh ahsana. Ahsana lati ing bagus-bagusnya perkara. Bi makna husna. Jadi ahsanal ladhi bimakna apa husnal ladhi. Imam Suyuti mulai disik ngono terus. Imam Suyuti kok khawatir nah ahsana dimaknani paling apik. Terus eleke piye? Paling apik dibanding apa? Ning manane apik. Apik ora kudu paling apik. Mergo nek paling apik ora mung milih apa. Nek luwe apik dibanding liyane ora ana sing luwe apik timbang swarga. Swarga kok dibanding banding. Mulane dene mau maknani ahsana afal tafdil dimaknani apa? Husna. Tasbuhu tena sapi asana iku binas il khafid kelawan buah huruf sing ngejerno rupane albai ya iku napa berarti walanat ziyanahum bi ahsanil ladhi napa bi ahsanil ladhi terus bae dibuang nasab keterkep nazak napa khafid Allah di rupane perkara kanu kang ana sapa ladine ku yamaluna nglakoni sapa ngake. Terus niki kula ijazah iki masalah sujud kula niku cita-cita terbesar kula teng donya niku kepengin sing seneng kula niku nomor 1 nek mati napa. Mulane nek pas salat subuh wis syukuri wae sujud. Dhuwur nggih. Mergi Kanjeng Nabi nate tanglet candalem. Candalem niku ngitmai Nabi mun taunan. Terakhir badhe boyong Nabi takok, "Cung kowe njaluk aku kok tak turuti. Ya Rasulullah, hatta tu'tini al-ajal." Saya kasih tempo, saya akan minta apa tak pikir riyen, ya rada dakek sahabat. Bareng dipikir ning omah telung dino terus pikirane Rasulullah ya misalnya mbok njaluk dhuwit, mbok wedhus tak unton. Jebule ora balik malih mun kula pikir ya Rasulullah, kowe yo apa yo? Kula nyuwun ngancani jenengan teng swarga. Weh, sandalem ora njaluk wedhus tak njaluk ilmu manfaat njaluke kancane jenengan. Nabi cek curiga, cek takok. Iku kowe iso dhewe tak diwari wong jare Nabi ya lucu takok. Kowe iso dhewe tak mboten Nabi, iso piyambak. Kulo angen-angen donya niku fani, donya bakal rusak. Nah, kulo njaluk materi ya mesti entek. Lah kulo ngerti nek dungane jenengan manti, mlane kulo nyuwun setunggal ngene iku ngancani jenengan teng swarga. Njaluk sitok tapi langsung gak tanggung-tanggung ngancani jenengan. Ini iku as'aluka murafaqataka fil jannah. Kulo nyuwun ngancani jenengan teng swarga. Tapi apa jawabnya Rasulullah? Na'am idzan, ya tak turuti. Tapi fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku tulung kowe nak sujud sing akeh. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kamu melawan diri kamu harus memperbanyak napa? Sujud. Lan kula suwun jenengan sing syukur. Iki salat ora usah akeh-akeh, sementing nikmati pengiran. Aja kok akeh tapi ora nikmati pengiran. Kowe sekali sujud wis kudu yakin wasjud waqtarin. Wasjud kowe anggar sujud kudu yakin eno yakin nek pas iku kowe paling parek pangeran wasjud waqta tarif lan ngrasa parek sira. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi akrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Parek-pareke kawula berposisi hubungane be Allah, ngene kok nek pas napa? Pas. Mulane kula suwun nek sujud ku nikmat. Kadang kula nganti keterusan oleh nikmati sujud. Misale salat zuhur iku rasa enake sujud nganti ngasar. Kulo eling sujud ngasar nganti maghrib. Mulane kulo jarang salat ba'diyah tapi aja tiru. Mergo kulo niku rasane sujud ku cek. Tapi mboten kulo gawe-gawe eling tenan. Bukti malih nak sujud. Kulo niku salat paling seneng ya salat dalu. Bukti malih nak sujud hebat ku ngeten. Ketika jimben ana dajjal. Wis kenal dajjal kan? Dajjal ku keriting rambuté terus napa? Mripaté ku kan. Gak picek kena dajjal. Apa picek? Picek ya? Picek sitok apa loro? Setunggal dari Mustafa. Sebaduk ya itu sana apa? Kafar apa kafir? Mus? Mus yang ngancang ya orang-orang betul. Kafar apa kafir itu? Kafar orang kafir, kafir orang alif ya? Kafar kafir. Tapi macamnya itu kafir. Nah itu sok ben gambarane Nabi mboten sampean ben syukur. Gambarane Rasulullah itu ketika dajjal nguasai bumi. Iku wong mukmin mau ndonga sitok. Ya Allah, beri saya kesempatan satu sujud saja. Wa hatta takuna as-sajdatul wahidatu khairon minat dunya wa ma fiha. Sok ben wong nek dijajah dajjal, iku nikmat tertinggi adalah sujud. Mane kulo suwon sampean nikmati sujud. Wis salat ora usah akeh-akeh, sementing nikmati. Jadi sampai sholat gak ada problem. Ya misalnya biasa kok dia seluruh wae, bak dia ya seluruh wae. Coba koyo uang berlebihan, kok dia apa-apa, bak dia apa-apa. Tapi gak dijiwai plus mau formalitas. So, ya kecuali sama yo apa-apa dijiwai, yo tak acungi jempol. Apa-apa mau digebut, mau butuh jumlah yang apa? Apa-apa. Dia teraweh nonton gue loh, raro nasi pe teraweh dia nanti saya kasih. Ono sing pitung menit. Iku malaikate oleh biji piye. Sing tukang biji rukuk lho wis sujud. Wis biji sujud to wis rukuk. Dadi malaikat ben oleh sujud jebule wong wis ngadeg. Ditulis ngadeg wong wis. Abdul Hasan Sindili gak ada makalah sae masalahne. Wong nak salate utawa ibadahe penculot-penculotan iku ora bakal disembadani pangeran dungane. Mergo malaikat sing tukang nyathet iku ora kober mandeg jare Imam Syafi'i. Iki sing ngendikan ora aku lho. Abdul Hasan napa? Asyadini. Misale ngeten, ana wong donga. Gusti kula nuwun kepen dadi wong sugih. Sajane malaikat wis nulis. Kepen dadi wong sugih. Terus sing dermawan Gusti ditulis nek sing dermawan. Si Husnul Khotimah. Malaikat itu rakop berperkara ini memang ngomong. Mulanya dari 15 hari, wa'ayu wakfatin takifu. Kau itu mandek nengdi, nganti malaikat itu terus mandeknya itu nengdi, kok menomong. Ya akhirnya kan ngel-ngel wong akeh to ngoten niku. Ora usah ngono. Kowe nek sujud wis dinikmati. Matur nuwun Gusti, kula njenengan paringi napa sujud. Carane gampang ngeten, ke mara kuburan. Aja biduan, biduan kuburane ora ngakeh sing seru ngono lho. Golek kuburan. Jari Imam Ghazali, ke tak warai carane nikmati sujud. Kowe mara kuburan, ya ampun ya kapan-kapan mara kuburan. Tapi ya mau resikonya nak alim darani jadab, nak ora darani wah gedeng. Terus mendingnya ini pidato kayak di kuburan ini jari Imam Ghazali itu. Orang sebanyak ini keinginan tertinggi itu apa? Adalah ingin hidup lagi kemudian diberi kesempatan sujud. Tak kayak resep ini dawuh Imam Ghazali itu. Kalau nanti alim yang tinggi termasuk baru kayak kitab Isya. Kalau sinau kitab Isya itu khatam, harfan harfa, buatan ngaji kilatan kayak Mustafa, wapur, ngaji muar, muurun, selalu hot, selalu ada yang semua orang. Barang guru nih muni muka muka aku nih manfaat amin tu, semua orang itu ngeramai ini dok. Tapi ya ape, mau cakap selawat ya ape. Tapi bijinya yo sih dia omong ramai ini dok. Kadang setengah ngantuk, selalu hot, selalu ada, padahal rapati paham. Kalau nak macam selalu nangis tenang, rokok kue ngeramai ini dok. Bon. Jadi Imam Ghazali, kita nak kangelan syukur perkororan di duit atau kangelan syukur neng dunia problem wakai, kita mau kuburan. Wong nak mati, gua mau dungane pangeran Sito. Jadi gua kepengen diurip nom, kepengen diurip nom. Akhirnya gua sadar, ya Allah, tiang sak menten katai, cita-citane mau setunggal kepengen jenengan urip nomali, terus di kesempatan sujud. Ya Rabbi matur nuwun ya Allah wa ana fi hadil hayat kula saniki ijek matur nuwun Gusti terus ge mulai sujud tapi aja sujud ning kuburan kok dianggap golek sugihan paham ya dadi sabar ya mesti masuk bronto mulai sik mergo kena sujud ning kuburan dianggap mek sugihan wong ora sujud ning patok iku ya masalah kan mulai sik terus sujud ya sujud maknanya sholat aja langsung takbir sujud kok darane sujud tilawah malah kemalaikat itu ahli fikih, ini tilawah apa sujud syukur malah perkara kan yes. Oh, mereka tapi itu aku ngerasa ada tenang aku itu sering ngerisi isu melaku-laku sampai anakku lo milan di luar kuburan ya biasa mau di luar kuburan ya nangis terus mulai sholat duha jadi duha aku itu rakyat duha ini sampai jalur duit ini buat ini sebenarnya aku melampang-lampang karena anakku lo pun sekolah SMP terus aku melaku-laku bak datang pasar delok dunyo belajar no anak kula sing alit iku tuku jajan bak dene ning kuburan. Jadi kula fi dunya hasanah anak jajan, wa fil akhirati hasanah mulai umur kuburan sik. Anjen kabeh ulama iku ya. Wong kadang takok, Gus, bak ada bar kok pasar ning kuburan. Sirine opo, Gus? Mungkin ora ora rasane dadi ulama, ngono kok takokno. Mereka pasar iku anggap ae dunyo, kuburan iku. Tapi yo ora terusin yo kadang-kadang. Tapi kan sik waras aku eling. Pasar itu hae anak, jajan, kuburan itu hae akhirat. Terus kira arah kuburan itu cara mikir ngono, ya Allah orang sebanyak itu cita-citanya hanya satu, ingin dikasih hidup lagi, kemudian bisa sujud. Lah saiki kowe di kesempatan mulai sewudu, duka rakaat ae juga kesuwen kemari bosen. Paham nggih? Ya wis ngono tok. Matur nuwun Gusti kula jenengan takdir sujud. Syukur-syukur kowe kaya Imam Ali Zainal Abidin matur nuwun balennya nganti kasil sholat ping sewu. Tapi kowe kan ra mungkin iku putune Nabi kira putune Nabi. Mane ora takoki jenengan nate ke sholat sewu gak. Ngono putune Nabi ben sempurna lha kowe ra putune ndak engke sempurna. Tapi ada yang 300. Kulo nate jajal alamin ku 100. Tapi baleninnya mbok iso ora, tapi kulo nate jajal. Ya wis pokoke tau lah lumayan. Sampeyan wis tau. Ya setia dijajal tapi ngono carane ngono kaya ablak sinten kok saya tadi jenal sebenarnya niatnya itu hanya 2 rakaat. Bareng 2 rakaat matur nuwun Gusti jenengan nedir kula salat. Niki kula syukuri malih kula salat. Syukron lakali hadhihi nikmah. Kula syukur nikmat jenengan maringi kula sujud salat meneh. Bareng ping pindho berarti ping pira? Papat. Papat. 1000 rakaat. Dadi 1000 rakaat berarti 500 paket nggih. Nggih. 500 napa? 500 orang salamnya mimpi hidup. Oh, 500 paket kan, 500 salam, salamnya kan kanan kiri. Iya kan, lah yang sebenarnya 500 paket, wah paket koyo, kayak pulsa, kayak paket himat macam-macam. Gak aneh jelasnya ku, beliau nambahi sholat itu ora krono kepengen jumlah sholat kata mboten saking syukure ini pengira. Jadi akhirnya kan semua itu dengan keasikan sing luar. Lo nate jajal ya. Mboten niat jajal aslinya ini. Ini kebetulan pas eling pengiran tenanan terus sholat. Bareng badhe salam lu kepengen mali. Sesuai ini gue kata. Tapi kalau ya tak akali kok kayak Jawa. Rakaat kedua ya permanen kulhu. Aku ibu menerima imam masjid itu, cek pinter deh guys ragam. Jadi rokaat ula itu gaya nganggu surat gonta ganti. Yang kedua kok permanen kulu. Iku sanate kondi betul. Orang no sanate, sanate yo efisien wong. Mereka nopo cepet. Dileng-eleng ya. Kanjeng Nabi piyambak sing ahsan utawi akramul khalqi indallah. Niku ngijazai tiang nak kepen para kanjeng Nabi filjana ke fa'in ni ala nafsika dikasrati sujud. Allah piyambak di antara surat pertama turun di ditutup kalian dua sujud waktu. Dan kalau suwon sujud itu sing tenanan dia suwon suwon sangat. Dia tenanan fikih artinya kalau suwon sampean saya kan Islami wis suwi dia nak sujud dia betek anggota itu. Ya kalau tetap fatwa dia nak sujud yo betek anggota nopo. Pitu iki batuk tangan kalih dengkul kalih delamaan apa kalih tapi kowe ora sadarane nek ora ngono ora mergo iku kaitane iku ngukumi wong liya tapi nek sampean piyambak tak wajibno nek salat iku nek sujud fikih sing bener badhe fikih bener perasaane sing bener yen iku carane wong sak donya sing wis mati ku arep-arep ditangekno muk kepengin. Lah saya iki kowe dikai kesempatan walam kuwi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa adada kalimati.